sebut pasar raya, semua ingat hari raya, tapi jangan pula kita lupa. Ada 1001 kata berkait dengan raya selain hari raya. Tak kira apa bangsa, orang Melayu, orang Cina, orang putih atau orang India, orang timur, orang barat, di seluruh dunia ada hari raya. Kalau banyak harta benda, orang itu kaya raya. Kalau tempat lalu kereta, itulah jalan raya. Hentian bas ibu kota, itu di Pudu Raya, di tengah bandar raya. Sebut pasar raya, semua ingat hari raya, tapi jangan pula kita lupa. Ada 1001 kata berkait dengan raya selain hari raya. Kalau banyak harta benda, orang itu kaya raya. Kalau tempat lalu kereta, itulah jalan raya. Hentian bas ibu kota, itu di Pudu Raya, di tengah bandar raya. Jabatan kerja raya. Gembira kita di hari raya, makan kenduri di balai raya. Kalau kita malas nak puasa, kita sama macam hantu raya. Selamat, selamat hari raya. Hanya ini ya. Hanya ini. Hehehehe.